Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tersisa tentang masalah darah istihabah, yaitu pada pembahasan tentang ahkamul istihabah yang ada dalam kitab Fiqhul Haid wan Nifas wad Dima' at-Tabi'iyyah lin Nisa, halaman 37. Adapun bentuk-bentuk keadaan dari istihabah, artinya sudah ya, ya khawat. Artinya saya akan mengulang sedikit pembahasan seputar apa yang atau keadaan pada wanita yang dia menyerupai keadaan istihabah, halu mantushlu mustahabah, keadaan wanita yang menyerupai wanita yang haid, di mana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa kadang terjadi pada seorang wanita suatu sebab, ada suatu faktor yang menyebabkan keluarnya darah dari kemaluan seorang wanita dalam bentuk yang banyak, seperti misalnya adanya operasi pada rahim atau apa yang ada dalam organ tubuh wanita bagian dalam. Nah, tentu saja keadaan darah yang keluar ini pun tentunya perlu dipertimbangkan keadaannya. Jika darah keluar setelah operasi pengangkatan rahim atau operasi yang lainnya, maka Syekh mengatakan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama bahwa keadaan di mana diketahui bahwa sang wanita setelah operasi tersebut tidak mungkin lagi mengalami haid. Keadaan di mana sang wanita tidak mungkin lagi mengalami haid setelah operasi tersebut. Misalnya operasi yang dilakukan adalah operasi pengangkatan rahim atau operasi penutupan rahim. Maka tentu saja dalam keadaan seperti ini sang wanita tidak lagi berlaku padanya hukum istihabah, tetapi yang berlaku adalah hukum seorang wanita yang melihat sufrah dan kudrah, seorang wanita yang melihat cairan kuning atau keruh atau rutubah atau basah yang ada yang keluar dari kemaluannya setelah bersih. Setelah bersih apa hukumnya jika seorang wanita melihat cairan kuning atau keruh atau basah setelah ia bersih dari haid? Maka hukumnya wanita yang bersih, dia tetap melaksanakan sholat dan puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya. Dan apa yang keluar dari cairan tersebut tidaklah dipandang sedikit pun, berdasarkan hadis Ummu Athiyah ketika ia berkata, kunna la na'uddu as-sufrata wa kudrata ba'da tuhri syai'an. Demikian dalam riwayat Abu Daud dan dalam riwayat Bukhari, tanpa penyebutan ba'da tuhri. Jadi ayalah kami tidak menganggap cairan kuning maupun keruh setelah bersih sebagai bentuk haid. Jadi bukan dianggap haid, berarti apa? Bersih. Nah, demikianlah keadaan wanita yang jika operasi yang dilakukan padanya adalah operasi yang sifatnya menyebabkan ia tidak mungkin lagi mengalami haid. Kalau begitu, meskipun darah yang keluar ada, maka tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa itu darah haid. Tidak ada kemungkinan. Ya. Sehingga dengan demikian tidak berlaku hukum istihabah, tapi berlaku hukum wanita yang keluar darah atau cairan setelah ia bersih. Jadi tetap dia sholat. tetap ia berpuasa dan boleh digauli oleh suaminya dan tidak wajib mandi dari darah tersebut. Hanya saja kata Syekh, diharuskan kepadanya ketika akan sholat untuk mencuci darah yang keluar dan untuk memakai perdan atau pembalut pada kemaluannya untuk mencegah keluarnya darah. Kemudian ia sholat, ia berwudu untuk sholatnya, dan tidaklah ia berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat. Jika sholat itu adalah sholat 5 waktu yang waktunya tertentu. Adapun jika dia sholat nawafil, baik yang karena sebab atau tanpa sebab, maka ia berwudu setiap hendak sholat. Ya, ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi intinya bahwa tidak ada yang diwajibkan kepada dia, kepada sang wanita, dari keluarnya darah tersebut selain mencuci darah dan memakai pembalut untuk mencegah keluarnya darah. Ya, jadi itu bukan darah haid sama sekali. Tapi tentu saja dia adalah darah yang mesti untuk disembunyikan dan tidak dibiarkan mengotori tempat sholat tentunya ya. Keadaan bahwa dia bukan darah haid berarti dia bukan najis, menurut pendapat yang kuat di antara para ulama sebenarnya ya. Tetapi ingat, tidak semua, bukan berarti bahwa dia bukan najis tidak dibersihkan ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Aisyah radhiyallahu taala anha mencuci, menyiramkan air pada bekas mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih basah yang ada pada pakaian Rasulullah, dan mengeriknya ketika mani tersebut telah kering ya. Di mana Imam Syafi'i berpendapat ini merupakan dalil bahwa mani bukanlah najis, karena Aisyah cukup mencukupkan dengan mengerik ketika dia kering, jadi dia bukan najis. Tetapi ingat, bukan najis bukan berarti dibiarkan, karena di sini Rasulullah membiarkan Aisyah, atau bahwa di sini Aisyah mengeriknya ketika kering dan mencucinya ketika basah. Ya. Kenapa? Ya takadzuran, karena dia perkara yang tentu saja tidak enak, menjijikkan. Ya, sebagaimana kita jika menginjak kotoran ayam atau tai kambing misalnya, atau tai sapi, maka tentu saja kita mencucinya. Meskipun tentu saja kotoran hewan yang dimakan dagingnya ini bukanlah najis. Ya, jadi perlu dibedakan di sini ya. Jadi Syekh mengatakan tetap dia mencuci darah dan memakai perban atau pembalut untuk mencegah keluarnya darah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, dan ini ada permasalahan di sini. Ada permasalahan ketika beliau mengatakan bahwa sang wanita berwudu setiap hendak sholat, dan wudu itu dilakukan dengan 2 keadaan. Yang pertama, jika sholatnya sholat yang memiliki waktu tertentu, telah tertentu waktunya, seperti sholat 5 waktu, maka wudunya sah, dikatakan sah. Ini menurut pendapat Syekh ya, nanti akan kita bahas dalam ahkamul istihadah lebih rinci, bahwa jika dia adalah sholat yang tertentu waktunya, sholat 5 waktu misalnya, maka tidaklah dia berwudu kecuali setelah masuk waktu. Jadi misalnya dia hendak sholat duhur, maka tidak dibenarkan menurut pendapat Syekh jika dia berwudu jam 11 untuk sholat duhur atau jam 2 untuk sholat asar. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Jelas ya, Afad? Ya. Adapun jika dia sholat yang tidak ada ketentuan waktunya, misalnya sholat tahiyatul masjid, ya, sholat karena sebab tertentu, ya, atau salat sunnah mutlaqah, salat sunnah mutlak saja. Misalnya antara duhur dengan asar dia memiliki waktu senggang yang akhirnya dia mau salat, memperbanyak salatnya, tidak mengapa. Ini selain ba'diyah duhur misalnya, ya. Dia sudah salat ba'diyah duhur misalnya di masjid, lalu dia pulang lagi ke rumah, kemudian mungkin karena melihat keadaannya sedang ringan, dia sedang nasyab, ingin beribadah kepada Allah, maka dia sholat mutlak, sholat yang tanpa ada bilangan rakaatnya, ya, antara duhur asar atau maghrib isya, ya, itu boleh, dibolehkan, ya. Maka jika dia lakukan hal itu, maka di sini wudhunya disyariatkan setiap hendak sholat. Nah, tentu saja ini masyakkah, ya. Ini tentunya kepayahan yang berat, karena itu akan kita bahas nanti, ya, tentang hal ini. Adapun Syekh rahimahullahu taala berdalil dengan keterangan yang disebutkan nanti dalam ahkamul istihabah, ya, beliau berdalil dengan dua-dua yang ada yang nanti akan kita jelaskan, dan kita akan mendapatkan bahwa ternyata dalil-dalil tersebut tidaklah sah, tidaklah sah. Sehingga yang benar, wallahu a'lam bissawab, tatkala darah yang keluar bukanlah darah haid, bukanlah darah haid, maka tidak ada kewajiban bagi sang wanita untuk berhukum seperti hukum istihadah. Dan perintah untuk berwudu setiap hendak sholat pada wanita yang istihadah itu sendiri ada pembicaraan di antara para ulama. Ya, riwayatnya syadzah. Ada pembicaraan di antara para ulama. Sedangkan kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi bahwa keadaan yang pertama ini keadaan yang berbeda dengan istihadah, ya kan? Ini bukan istihadah, akhwat. Perhatikan, ya. Ini bukan istihadah keadaan yang pertama. Jika untuk istihadah saja ada permasalahan, apalagi yang bukan istihadah. Sehingga yang benar bahwa ia berwudu jika dia hendak sholat atau ketika dia menghendakinya, baik sebelum ia melaksanakan sholat itu beberapa saat maupun sebelum masuknya waktu sholat. Jadi yang benar dia boleh berwudu jam 11 untuk sholat duhur, dan jika wudu di jam 11 tadi belum batal sampai masuk waktu asar, sah wudunya. Keluarnya darah bukanlah pembatal. Mengapa? Karena dia bukan darah haid, juga bukan darah istihadah. Ya, jelas kawan. Kenapa? Karena darinya nanti akan kita bahas lebih rinci bahwa darinya riwayatnya syadzah untuk yang istihadah. Karena yang kedua, Allah ya'lama imtina'u haidha ba'da 'amaliyah, yaitu bahwa jika tidak diketahui dengan pasti, artinya tidak bisa dipastikan bahwa ia sang wanita tersebut tidak mungkin lagi mengalami haid setelah operasi tersebut. Jadi ada dua keadaan tadi, ya. Yang pertama adalah keadaan di mana dipastikan sang wanita setelah operasi tidak akan mungkin lagi mengalami haid. Jelas, ya. Maka ini hukumnya telah disebutkan tadi bahwa dia tetap sholat, tetap puasa, boleh digauli oleh suaminya, dan tidak wajib mandi dari darah tersebut. Dan demikian pula sebenarnya tidak wajib baginya untuk berwudu setiap hendak sholat atau setiap masuk waktu sholat. Itu yang benar dari pendapat para ulama. Adapun keadaan yang kedua, tidak bisa dipastikan, tidak diketahui dengan pasti tidak haidnya sang wanita setelah amaliyah itu. Artinya operasi tersebut operasi yang mungkin masih yang masih memungkinkan sang wanita untuk mengalami haid, masih memungkinkan wanita untuk mengalami haid. Maka jika darah keluar sepanjang bulan, maka hukumnya hukum istihadah. Bagaimana selanjutnya ia berbuat? maka itu seperti hukum yang telah dibahas sebelumnya. Kembali kepada tiga pola utama yang telah disebutkan. Tiga pola utama yang telah disebutkan, apakah dia punya kebiasaan atau dia punya tamyiz atau tidak punya sama sekali. Tiga kebiasaan yang utama ya, di mana kita telah membahas sampai 8 permasalahan. Kemudian akhwat masih ingat 8 permasalahan. Jadi kembali ke sana. Sekarang kita masuk kepada ahkamul istihadah. Saya kira dipahami ya akhwat, kalau tidak paham nanti dalam bapak tanya jawab bisa dituliskan pertanyaan atau diminta untuk diulangi kembali. Ya. Tapi kita masuk sekarang kepada ahkamul istihadah. Ahkamul istihadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan istihadah. Syekh, telah kita ketahui arafna mimma sabaqa, telah kita ketahui dari apa yang terdahulu bahwa kapan didapatkan darah haid dan kapan didapatkan darah istihadah pada seorang wanita. Maka jika dia ada darah haid, berlaku padanya hukum-hukum haid, dan jika yang ada adalah istihadah, maka berlaku padanya hukum-hukum istihadah. Kemudian beliau mengatakan, telah disebutkan pula terdahulu perkara-perkara penting dari hukum haid. Adapun hukum istihadah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan istihadah, maka sesungguhnya secara umum faka ahkamit tuhri, secara umum hukum istihadah atau hukum-hukum istihadah seperti hukum-hukum wanita yang bersih. Fala farq baina al-mustahadhati wa baina at-tahirat illa fi ma ya'ti. Maka tidak ada perbedaan antara wanita yang mengalami istihadah dengan wanita yang bersih kecuali pada dua perkara atau tiga perkara berikut ini. Illa fi ma ya'ti. Dan kita tambahkan satu permasalahan. Kita lihat dulu secara global, secara umum, garis besar dari tiga perkara yang berbeda antara wanita yang mengalami istihadah dengan wanita yang bersih. Yang pertama kata Syekh adalah wujubul wudu'i 'alaiha likulli shalatin. Wajibnya berwudu bagi sang wanita yang mengalami istihadah setiap solat. Likulli solatin. Setiap solat. Ya, jadi ini yang kemudian dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam penjelasan beliau tentang wanita yang telah dioperasi, yang kemudian setelah operasi itu ia tidak mungkin lagi mengalami haid. Ya, maka meskipun dia bukan darah haid dan hukumnya wanita yang bersih, tetapi beliau tetap mewajibkan untuk berwudu. Ya, apalagi jika dia adalah darah istihadah dan darinya adalah darah yang akan disebutkan nanti. Ya, ingat ini keadaan pertama. Kita bahas secara global dulu, akhwat ya. Nanti kita rinci. Jadi yang pertama adalah tentang wajibnya berwudu bagi wanita yang mengalami istihadah setiap hendak sholat. Perkara yang kedua, bahwa sebelum berwudu maka ia terlebih dahulu mencuci bekas darah dan memakai pembalut untuk menyerap atau menahan darah supaya tidak tertumpah keluar, maksudnya ya. Jadi sebelum berwudu kata Syekh, inna idza aradatil wudu'a, sesungguhnya sang wanita yang istihadah jika hendak berwudu, fa innaha taksilu atharad dami, maka ia terlebih dahulu mencuci bekas darah, wa tu'assibu 'alal farji khilqatan 'ala khatanin, dan ia mengikatkan pada kemaluannya khirqah, selembar kain, ala qatanin, pada kapas. Pada kapas, artinya ya itu tadi, dibuatkan pembalut. Liastamsikad dama, untuk menahan darah. Untuk menahan darah. La sahwat, ini perkara yang kedua, hukum yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentang jima. Tentang jima, ya, di mana ada perselisihan di antara para ulama tentang bolehkah ia digauli dalam keadaan istihabah. Sebagian mengatakan tidak boleh, karena meskipun dia seperti wanita yang bersih, tetapi ada kemungkinan darah yang keluar adalah darah haid. Sehingga dengan demikian, sang wanita yang mengalami istihabah tidak boleh digauli. Tidak boleh digauli. Itu pendapat sebagian ulama. Maka dalam hal ini tentu saja berbeda ia dengan wanita yang bersih. Tapi ingat, ini perselisihan. Dan yang kuat dari pendapat para ulama, bolehnya. Bolehnya digauli. Jadi kalau begitu, tidak ada perbedaan antara yang istihabah dengan yang bersih. Ya. Jadi saya ulangi akhwat, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang mengalami istihabah, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada tiga perkara. Yang pertama, wajibnya berwudu. Yang kedua, bahwa juga merupakan perintah Nabi bagi sang wanita untuk mencuci bekas darah dan memakai pembalut. Yang ketiga adalah tentang jima'nya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh digauli. Kalau begitu dia berbeda. Tentu saja aqafillah rahimakumullah, bahwa ketiga perkara ini tentunya harus kita lihat akan dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Karena patokan kita adalah al-ibratu bid-dalil. Dasar kita adalah dalilnya, ya kan? Bukan sekedar pendapat para ulama, tetapi apakah dalil yang mendasari pendapat tersebut. Jika dia sah dalilnya dan istidlalnya, cara pendalilannya juga tepat, maka akan pakai, ya kan? Adapun jika dalilnya lemah, apalagi jika istidlalnya, penggunaan dalilnya tidak tepat, maka tentu saja tidak akan kita gunakan, dan kita akan kembali kepada hukum asal. Kita akan kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Bahwa wanita yang istihabah sama dengan wanita yang bersih. Itu hukum asal kita, jelas ya? Jadi hukum asal, wanita yang istihabah sama dengan wanita yang bersih. Terjadi perbedaan itu tentunya karena dalil. Maka jika ternyata dalilnya lemah atau pendalilannya, penunjukan dalilnya tidak tepat, maka berarti kembali kepada hukum asal. Baik, mari kita bahas ketiga perkara ini lebih lanjut. Namun sebelumnya kita tambahkan perkara yang keempat. Perkara yang keempat yang Syekh rahimahullah ta'ala tidak menyebutkannya, ya, wallahu'alam bissawab, mungkin karena yang kuat. Apa itu? Perhatikan akhwan, tulis ya. Perkara yang keempat itu adalah masalah kewajiban wujubul ghusli 'alaiha li kulli salatin. Ini perkara pertama, kita dahulukan ya. Wujubul ghusli 'alaiha, wajibnya sang wanita untuk mandi setiap hendak salat. Setiap hendak salat. Ya, tentang masalah mandi ini, sesungguhnya sebahagian ulama berdalil tentang wajibnya wanita yang mengalami istihabah untuk mandi. Wajibnya wanita yang mengalami istihadah untuk mandi. Dan seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mereka mengisyaratkan tentang bentuk mandi itu dilakukan untuk kemudian sang wanita melakukan apa yang disebut dengan bentuk salat jamak suri. Salat jamak suri itu menjamak salat dalam bentuknya, suarnya, gambarannya, yang pada hakikatnya salat dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Maksudnya begini, wanita yang mengalami istihadah tadi, ketika tiba waktu zuhur, maka dia tidak sholat di awal waktu, tidak. Juga di tengah waktu, tidak. Dia tunggu sampai akhir waktu zuhur. Ketika sampai akhir waktu zuhur, maka dia mandi. Mandi yang wajib menurut sebagian ulama tadi. Dia mandi, setelah itu dia sholat zuhur sampai habis waktu zuhur. Setelah itu dia langsung qomat lagi dan sholat asar. Pada waktu apa? Pada waktu asar. Ya kan? Maka bentuknya bentuk jamak, karena disatukan dua sholat. Tapi hanya bentuknya saja, karena hakikatnya masing-masing sholat dilaksanakan pada waktunya tersendiri. Bukan jamak takdim, yaitu asar ke waktu duhur. Bukan pula jamak takhir, yaitu waktu duhur dipindahkan ke asar. Jelas ya? Ya, sebagian berpendapat seperti itu. Apa dasar mereka? Dasar mereka adalah apa yang disebutkan pada sebagian riwayat. Apa yang disebutkan pada sebagian riwayat, di mana dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis nomor 327. Hadis nomor 327. Berkata Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha, anna umma habibata ustuhidat sab'a sinina fasa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam andalika au fasa'alat rasulallah sallallahu alaihi wasallam andalik. Kata Aisyah bahwa ummu habibah binti Jahshin, ya, mengalami istihadah selama 7 tahun. Maka ia bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Fa'amaraha an taktasila, maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mandi. Faqala, dan Rasulullah bersabda, hadza irqun, dia adalah irqun, hanya pembuluh yang pecah, bukan haid. Berkata Aisyah atau perawi, fakanat taktasilu likulli salatin, maka adalah ia ummu Habibah mandi setiap hendak salat. Setiap hendak salat. Jelas ini? Ya. Dalilnya yang ada dalam hadis ini adalah pada kalimat fa'amaraha an taktasila. Fa'amaraha an taktasila. Ya, bahwa diperintahkan kepadanya untuk mandi. Fakana taktasil likulli salatin, juga pada kalimat yang berikutnya adalah ia mandi setiap hendak salat. Jadi ada sabda Rasulullah, perkataannya, petunjuknya, dan ada perbuatan dari Ummu Habibah. Ada perbuatan Ummu Habibah. Maka akhwatillah rahimakumullah, telah kita sebutkan tadi bahwa sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa wanita yang mengalami istihadah wajib untuk mandi setiap kali hendak sholat. Dan ini pendapat sebagian ulama, tetapi sesungguhnya pendapat jumhur ulama yang dia adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Aisyah, dan sahabat-sahabat yang lain, dan juga pendapat dari imam yang para imam yang terkemuka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, serta Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan bahwa tidaklah wajib perintah untuk mandi setiap hendak sholat ini, dengan dasar bahwa al-bara'atul asliyah, hukum asal adalah tidak adanya kewajiban mandi, ya, dan bahwa mandi memberatkan bagi sang wanita, ya. Dan yang ketiga, bahwa keterangan dalam hadis tidaklah sahih, tidaklah kuat. Kalaupun dia kuat, tidaklah sahih, tidaklah tegas. Ya, saya ulangi, keterangan dalam hadis yang ketiga tidaklah kuat. Seandainya dia kuat, maka tidaklah tegas. Bedakan antara kuat dengan tegas. Kuat artinya dalilnya, apakah dia sahih atau hasan atau dhaif. Adapun tegas artinya bagaimana penunjukannya, apakah memang itu perintah yang menunjukkan kewajiban atau perintah yang hanya merupakan irsyad, arahan saja, ya. Apakah perbuatan itu perbuatan menunjukkan kewajiban atau perbuatan yang hanya menunjukkan ijtihad dari sahabiah, dari Ummu Habibah. Jelas ini, ya, ya. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat ini riwayat yang tidak sahih, dalam artian perintah untuk mandi setiap hendak sholat, ya. Nah, kalau kita lihat hadis riwayat Bukhari, dikatakan Rasulullah memerintahkan ia untuk fa'amara antaktasila, memerintahkan dia untuk mandi. Iya, tentunya ini sahih kan, riwayat Bukhari. Tapi pertanyaan, mandi yang dimaksud mandi apa? Apakah mandi setiap hendak sholat atau mandi setelah habisnya waktu haid seperti kebiasaannya, itu mandi besar, ya kan? Nah, di sini permasalahan. Dan yang benar bahwa hadis ini fa'amara an taktasila, maksudnya adalah mandi besar. Terbukti dari perkataan Rasulullah, wa qala hadza irqun. Ini adalah pembu, artinya setelah mandi itu pembu saja. Artinya apa? Istihadha. Adapun sebelumnya, oh itu waktu haid seperti kebiasaan sebelumnya, maka mandi besar. Iya. Ya. Jadi kalau begitu, riwayat perintah Rasulullah kepada Ummu Habibah untuk mandi, riwayat yang kuat tetapi tidak tegas, tidak sharih, tidak jelas menunjukkan perintah untuk mandi setiap mau sholat. Jelas. Ya. Kemudian adapun dalam sebagian riwayat, yaitu riwayat Abu Daud, di mana ada penyebutan secara langsung dengan kalimat perintah, iktasili likulli salatin. Iktasili likulli salatin. Ya. Jadi ini memberi kesan bahwa hadis Rasulullah tadi fa'amara an taktasila, ia diperintahkan untuk mandi, yang dia sifatnya umum, ya, tidak ada rincian bahwa itu mandi apa. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan dijelaskan dengan riwayat Abu Daud, di mana Rasul mengatakan iktasili likulli salatin, mandilah engkau setiap hendak salat. Ini riwayat Abu Daud, ya. Tetapi riwayat Abu Daud ini adalah riwayat yang lemah, ya. Sampai Imam Abu Daud sendiri setelah menyebutkan hadis ini mengatakan wa hadza wahmun min Abdus Samadi, dan ini adalah kesalahan dari Abdus Samad, ya. Dan dia lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa yang benar dalam riwayat Abdus Samad harusnya adalah tawaddai likulli salatin, salatlah setiap hendak salat, apa wudhu'lah setiap hendak salat, tawaddai likulli salatin, seperti riwayat Abu Walid. Jadi ini kesalahan dari perawi menyebutkan iktasiri likulli salatin. Padahal yang benar, ingat yang benar belum tentu bahwa dia sahih, ya. Yang benar tawaddai likulli salatin. Jelas. Jadi kalau begitu, riwayat Bukhari yang kuat tadi fa'amara an taktasila, maka Rasulullah perintahkan dia untuk mandi, tetap riwayat yang kuat tetapi tidak tegas menunjukkan dia perintah untuk mandi setiap hendak sholat, ya. Dia ada, yang benar adalah perintah untuk mandi setelah habisnya waktu haid seperti kebiasaan atau tamyiz yang tampak dan kelihatan, ya. Adapun setelah itu, setelah mandi besar, maka hukumnya seperti wanita yang bersih. Jelas ya? Baik. Itu satu dalil dari hadis ini. Dalil yang kedua adalah perbuatan Ummu Abi Hadiyah, wa kanat taqtasilu li kulli salatin. Adalah dia. Dalam riwayat Bukhari, sahih Bukhari ya. Adalah dia mandi setiap hendak salat. Setiap hendak salat memberi kesan bahwa dia memang mandi setelah istihara, bukan mandi besar. Ya. Cuman pertanyaan bahwa apakah perbuatan Ummu Habibah ini merupakan perbuatan yang sifatnya pemahaman dari perintah Rasulullah, ya, sehingga dikatakan dia pemahaman para sahabat, ya, atau dia ijtihad dari beliau sendiri, ya, atau dia ijtihad dari beliau sendiri. Maka sesungguhnya ketika kita sebutkan tadi dalam riwayat Bukhari ada kalimat fa'amara an taktasila, maka sesungguhnya Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa sesungguhnya kalimat fa'amara an taktasila itu sendiri adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang tidak kuat pula dari sisi perawinya terpercaya, tetapi menyisi riwayat yang masyhur. Perawi bukan lemah, dia perawi Bukhari, tetapi riwayat ini menyelisih riwayat yang masyhur, di mana riwayat yang masyhur tidak menyebutkan perintah mandi kepada Ummu Habibah, ya. Sehingga kalau begitu ada cacat pada asalnya kalimat fa'amarhan taktasil, ya. Nah, kalau begitu untuk mengatakan bahwa mandinya Ummu Habibah adalah pemahaman terhadap hadis yang mungkin dikatakan lah, ini kan pemahaman sahabat. Sedangkan kita apa? Melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman sahabat, ya. Maka pendalilan hal ini tentunya lemah dirinya. Kenapa? Karena asalnya riwayat juga dalam pembicaraan. Iya. Lihat ini. Dan seandainya riwayatnya pun sah, seandainya sah sekalipun, maka kita lihat bahwa perbuatan sahabat ini apakah dia murni ijtihad atau memang pemahaman mereka yang tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Terbukti bahwa ternyata jumhur sahabat, ya, amatus sahabat, mereka tidak mewajibkan mandi, ya. Sehingga dengan demikian, wallahu alam bisawab, para ulama mengatakan apa yang disebutkan dari riwayat Bukhari tentang mandi Ummu Habibah setiap hendak salat adalah ijtihadu minha, adalah ijtihad dari beliau, dan juga beliau tidak mengatakan itu wajib. Tidak ada tasrih, tidak ada penjelasan tegas dari ucapan Ummu Habibah bahwa dia adalah perkara yang wajib. Maka mungkin dia berbuat karena ingin akan perkara itu, ya, dan tanpa menunjukkan bahwa perkara yang disyariatkan atau wajib, apalagi wajib. Jelas. Sehingga dengan demikian kesimpulannya bahwa untuk perkara yang pertama tentang wajibnya mandi bagi wanita yang mengalami istihadah, yang dilihat oleh sebagian ulama sesungguhnya jarak pendapat yang lemah. Kalau begitu tidak ada perbedaan antara wanita yang mengalami istihadah maupun yang bersih ketika hendak sholat dalam hal mandi. Tidak berbeda, ya. Artinya tidak wajib mandi dia setiap hendak sholat. Seperti hanya wanita yang bersih kalau mau sholat, apa ada wajib mandi? Kan tidak, ya. Jika dia berwudu atau berhadas atau junub, dia wajib mandi. Adapun jika tidak ada penyebab yang lain dan dia dalam keadaan bersih, maka dia boleh sholat. Maka sama wanita yang bersih maupun wanita yang istihadah, sama-sama tidak diwajibkan mandi setiap hendak sholat. Sudah jelas ya? Selesai masalah pertama. Jelas? Masalah yang kedua, yang dia adalah masalah pertama menurut Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu kewajiban berwudu pada sang wanita. Beliau mengatakan, adapun dasar akan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh ketika beliau berkata, beliau bersabda, "Tawaddai likulli salatin." Berwudulah engkau untuk setiap salat. "Tawaddai likulli salatin." Berwudulah engkau untuk setiap salat. Baik. Rawah al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab ghusluz dam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan pengertian dari hadis. Makna dzalik, maksud dari hadis ini, annaha la tatawaddau lis-salati al-muwaqqatah illa ba'da dukhuli waqtiha. Maksud hadis, berwudulah engkau setiap hendak salat, kata Syekh Utsaimin, adalah bahwa sang wanita tidaklah berwudu untuk salat dalam salat yang tertentu waktunya kecuali setelah masuknya waktu salat. Misalnya waktu duha kan tertentu ya. Ya. Maka tidak boleh dia berwudu untuk salat duha pada waktu subuh misalnya, enggak boleh. Nanti masuk waktunya baru boleh. Jelas ya? Wa amma idza kanat as-salatu ghairu muaqqatah, adapun jika salatnya tidak ada waktu tertentu, ya, tidak ada waktu tertentu, misalnya karena misalnya dia kenapa? Karena dia salat nawafil mutlaqah, salat sunnah yang bebas, atau dia salat karena sebab, seperti wudu, setiap hendak wudu, setiap selesai wudu, atau antara dua azan, atau salat tahiyatul masjid, ya, maka jika demikian, fa innaha tatawaddau laha inda iradati fi'liha, maka dia berwudu untuk sholat tersebut setiap hendak melaksanakannya. Jadi kalau mau sholat baru berwudu. Jelas? Ya. Ini pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini. Baik. Kita catatkan sedikit tentang hal ini, ya. Kita lihat dulu dalil dari Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun dalil Syekh Ibnu Utsaimin, hadis perintah Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Naam. Kita dapatkan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 228. Hadis nomor 228. Di mana hadisnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berkata Aisyah, "Ja'at Fatimah ibnatu Abi Hubaysh ila Nabi, faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru afa'adu shalah?" Berkata Aisyah, datanglah Fatimah anak dari Abu Hubaysh kepada Nabi dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita mengalami istihadah hingga tidak bersih, bolehkah aku meninggalkan solat?" Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, "La, tidak boleh meninggalkan solat, ya. Inna dhalika irqun, sesungguhnya itu istihadah adalah apa? Irqun, darah pembuluh yang pecah. Walaysa bihaidin, yang ia bukanlah haid." Kalau haid boleh meninggalkan sholat, ya kan? Bahkan tidak boleh sholat. Tetapi ini bukan. Kalau begitu tetap sholat. Kata Nabi selanjutnya, "Fa'idha akbalatul haidatu, fa'idha akbalat haidatuhi, maka jika datang waktu haidmu, pada sholat, tinggalkan sholat." Artinya waktu-waktunya, kebiasaanmu, ya. "Wa idza adbarat, dan jika telah pergi, faghsili anki dama thumma salli, maka cucilah darah, kemudian sholatlah." Faghsili anki dama, maka cucilah darah, kemudian mandilah, kemudian sholatlah. Ya, yang dimaksud dengan mencuci darah, saya kira jelas, itu mencuci darah ketika haid. Mencuci darah ketika haid, ya. Nah, dalam riwayat Bukhari selanjutnya ada kalimat, "Qala." Jadi lihat selesai hadisnya, hadis nomor 228 tadi selesai hadisnya, tanpa ada penyebutan berwudu, ya. Belum ada kan? Belum ada. Tapi hadisnya masih berlanjut. Setelah sempurna kalimat, "Wa idza adbarat, dan jika telah pergi haidmu, faghsili anki dama wa salli, maka cucilah darah darimu dan sholat. Maka dalam kelanjutan titik selesai ya. Dalam kelanjutan hadis ada kalimat qala wa qala abi, qala wa qala abi, qala berkata perawi, wa qala abi, perawi yang dimaksud adalah Hisyam, Hisyam ya, anak dari Urwah, Urwah bin Zubair, yang dia adalah keponakan dari Aisyah. Urwah bin Zubair putra dari Ummu, dari siapa? Saudara Aisyah, siapa? Asma binti Abu, binti Abi Bakar ya, karena Asma menikah dengan Zubair bin Awam ya, ya, ya. Dan putranya adalah Abdullah bin Zubair ya, afan, ya, ya, kemudian kemudian cucunya adalah apa? Urwah bin Zubair, saudara dari Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Jadi Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awam, yang dari pernikahan ini terlahirlah Abdullah bin Zubair ya, dan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair lah yang meriwayatkan hadis ini dari bibinya Aisyah, dari kholahnya, saudara perempuan dari ibunya, kholah ya, ya. Dan riwayat dari Urwah ini diriwayatkan oleh putranya yang bernama Hisyam bin Urwah. Hisyam bin Urwah. Jadi kalau qala, maksudnya Hisyam, qala Hisyam, berkata Hisyam, qala abi, berkata ayahku, siapa ayahnya? Urwah bin Zubair. Summa tawaddai likulli salatin, kemudian berwudulah engkau setiap hendak sholat, hatta yaji'a dzalikal waktu, sampai datang waktu tersebut. Padahal sahabatnya, ini intinya dalil yang dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan jumhur ulama tentang kewajiban berwudu, yaitu tambahan pada kalimat hadis Aisyah yang panjang, qala wa qala abi, berkata Hisyam, wa qala abi, berkata ayahku. Setelah itu titik dua. Nah, perkataan yang berikutnya ini perintah untuk berwudu. Summa tawaddai likulli salatin, kemudian berwudulah engkau setiap hendak salat, hatta yaji'a dzalikal waktu, sampai datang waktu tersebut, itu waktu haid berikutnya lagi. Ya? Kalau begitu berarti salat kan? Adapun sekarang, berwudulah setiap hendak salat. Jelas ya? Ini perintah. Nah, pertanyaan, perintah ini perintah siapa? Apakah dia perintah Rasulullah? Ya. Ya. Atau dia perintah dari Urwah bin Zubair? Ya. Ya. Ini perhatikan. Ini permasalahannya. Ya. Jumhur berpendapat perintah ini perintah dari Rasulullah. Sehingga maksudnya qala, qala abi, berkata Hisyam, berkata ayahku, maksudnya Urwah, maksudnya perkataan yang ia nukilkan dari Rasulullah. Seperti kalimat misalnya apa? Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat. Maksudnya riwayat apa nih? Dari Nabi juga kan? Ya kan? Ya. Jadi hadis man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin man ahdatha awan. Terbalik ya. Man ahdatha fi amri hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Kalimat wa fi riwayatin titik dua berikutnya, maka titik dua berikutnya adalah apa? Hadis Nabi juga dalam riwayat yang lain. Jadi kesannya ada dua permasalahan ini. Apakah dia riwayat yang lain yang merupakan kelanjutan hadis, atau dia semata-mata perkataan Urwah bin Zubair? Titik dua berikutnya, maka titik dua berikutnya adalah apa? Hadis Nabi juga dalam riwayat yang lain. Jadi kesannya ada dua permasalahan ini. Apakah dia riwayat yang lain yang merupakan kelanjutan hadis, atau dia semata-mata perkataan Urwah bin Zubair? Jelas ini? Ya. Jumhur berpendapat ini perkataan Rasulullah. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita lihat bukunya, lihat bukunya kembali, ya. Dia mengatakan apa? bahkan adalah sabda Nabi li qaulin Nabi li Fatimah binti Abi Hubaysh thumma tawaddai li kulli salatin, langsung dinisbahkan kepada Rasulullah, bahwa karena bahasanya adalah perkataan Rasulullah. Ya, ya ini. Baik. Tapi sesungguhnya sebagian ulama mengatakan ini bukanlah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tambahan dari perawi yang disebut dengan mudraj dalam hadis. Wal mudrajatu fil hadis ma'adat min ba'di al-fadhi ruwati tafarat. Tetapi sebagian perawi yang bersambung dengan hadis sehingga disangka sebuah hadis yang lain atau kelanjutan hadis. Jelas? Baik. Apa dasarnya, apa dalilnya? Nah, kita lihat sekarang mana yang kuat dari pendapat ulama. Sesungguhnya ikhwani fiddin, kita ingatkan sebelum membahas kalimat summa tawaddu li kulli salatin. Sesungguhnya perintah berwudu ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini dari beberapa jalan. Dan kalimat perintah tawaddai li kulli salatin, sebahagian ulama menganggap bahwa dia adalah riwayat yang sifatnya syadzah, ganjil. Artinya perawinya terpercaya, tapi perawi terpercaya ini meriwayatkan kalimat yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lainnya, yang lebih kuat dari dia, lebih terpercaya, atau yang lebih banyak. Dan di sini kita dapatkan bahwa ternyata riwayat dari kalimat tawaddu ini hanya diriwayatkan dari jalan Hammad bin Zaid, dari Hisham bin Urwah. Ya, dari Hammad bin Zaid, dari Hisham bin Urwah. Sementara 12 perawi yang lainnya yang dia bahkan lebih kuat dari Hammad bin Zaid, lebih banyak belajarnya, lebih lama belajarnya kepada Hisham, tidak menyebutkan tambahan tawaddai. Ya, ada 12 perawi. Ya, di antara perawi tersebut kita sebutkan di sini Sufyan bin Uyainah, Abu Usama, Zuhair bin Harbin, Malik bin Anas. Ya, juga ada Waqid bin Jarrah, Abdul Aziz bin Muhammad, Jarir bin Jarir, Abdullah bin Numair, ada Khalid bin Harith, ada Abdah, ada Ja'far bin Aun, ada Yahya bin Al-Qattan. Intinya 12 perawi menyebutkan hadis Aisyah dari jalan Hisham dan Urwah ini tadi, Hisham dari ayahnya Urwah, tanpa penyebutan kalimat tawaddai, perintah untuk berwudu. Jelas. Dan mereka perawi-perawi yang terpercaya, bahkan diantaranya adalah jalan Al-Ibzi seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Ya, bahwa mereka perawi yang terpercaya sama sekali, Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Sedangkan yang meriwayatkan dengan tambahan perintah berwudu ini ada 5 perawi, yang diantaranya hanya 2 saja yang sahih riwayatnya. Ada Hammad bin Zaid, ada Hammad bin Abi bin Salamah, ada Abu Huwana, ada Yahya bin Sulaim, ada Abu Hamzah As-Sukkari. Dan yang sahih riwayatnya, yang sahih riwayatnya itu hanya Hammad bin Zaid, kemudian Abu Huwana. Ya, itu saja yang dikatakan sanadnya bersambung dan sahih. Adapun yang lainnya ada kelemahan pada sanad-sanadnya. Jelas ini? Ya, meskipun mereka juga ada para imam seperti ya, Abu Hamzah Sukkari. Dia seorang imam dari ulama Ahlul Hadis, ya. Tetapi bahwa jika dipertentangkan antara 5 dan 10, 5 dan 12, maka menang yang mana? 12, ya. Dalam bentuk apa? Pertentangan riwayat syudud sama dengan masalah menggerakkan jari dalam tasyahud. Ya, bahwa cuma satu saja yaitu Zaid bin Qudamah yang mengatakan menggerakkan, sedangkan 13 perawi yang lain murid dari Asim bin Kulay, bahkan lebih banyak belajar, lebih lama belajar kepada Asim bin Kulay, tidak menyebutkan menggerakkan. Ya, maka seperti itulah hal ini. Ya, sehingga dengan demikian bahwa riwayat perintah tawadda ini kulli salatin adalah riwayat yang syadzah dalam hadis. Ya, lihat ini. Kemudian kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan riwayat Bukhari yang dikatakan kulun berkata ayahku, yang jangan-jangan dia adalah bentuk riwayat hadis ini dalam lafal yang lain, wafi riwayat yang seperti begitu. Ya, maka dijawab demikian. Pertama, bahwa sulit kita katakan bahwa ini adalah bentuk riwayat yang lain. Mengapa? Karena asalnya hadis satu sanad. Apa maksudnya? Satu sanad. Maaf ya, apa ini sanad? Rantai perawi. Ya, ingat susunan pertama tadi sanadnya adalah Hisham bin Urwa dari ayahnya Urwa bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lihat ya, ini hadis pertama tadi yang di atas, yang panjang. Setelah itu berkata Hisham lagi, berkata ayahku, yang jika dia riwayat baru tersendiri, mengapa dipisahkan dari riwayat yang pertama? Toh dia satu sanad. Yang dikatakan riwayat yang lain seperti ini, Hisham punya guru yang lain selain Urwah misalnya. Ya, jelas ini. Misalnya Abdullah bin Zubair, pamannya sendiri, saudara dari ayahnya. Ya, taruh misalnya. Contoh ya, misalnya Hisham meriwayatkan hadis dari Urwah ayahnya, dari Aisyah, juga meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, pamannya dari Aisyah. Maka mungkin dia mengatakan dalam riwayat pertama menyampaikan kepada saya ayahku dari Aisyah, hadis ini yang panjang tadi. Seperti dengan waqala ammi, dan berkata temanku, summa tawaddai, kemudian berwudulah, menunjukkan bahwa ada tambahan ilmu riwayat pada riwayat dia dari pamannya yang tidak disebutkan dalam riwayat ayahnya. Ya, ini mungkin wafi riwayat ini ada tambahan faedah sehingga disebutkan qala abi. Ya, adapun di sini tidak ada, karena rantainya syarat itu juga. Sehingga kalau begitu kalimat waqala abi sulit untuk ditafsirkan maksudnya perkataan Rasulullah. Jadi qala abi artinya perkataan ayahnya, persis perkataan ayahnya, persis betul-betul perkataan ayahnya, artinya pendapat seorang tabi'i, Urwah bin Zubair. Karena Urwah bukan sahabat, ya, dia tabi'i, muridnya sahabat. Jadi pendapat seorang tabi'i. Jelas ya, dan menguatkan pendapat ini dari pendapat dari Imam Al-Baihaqi, dan menguatkan pendapat ini bahwa inilah pendapat dari Urwah bin Zubair, ya, bukan pendapatnya, bukan perkataan Rasulullah, bukan perintah untuk mandiri, ya, dan menguatkan ini apa yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Imam Ad-Darimi hadis nomor 772, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Tahara bab fi ghusl mustahaba, dari jalan Hammad bin Salamah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Aisyah dalam hadis yang panjang, bahwa berkata Fatimah binti Abi Ubaid kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengalami istihadah, apakah boleh aku meninggalkan solat? Maka berkata Rasulullah, tidak boleh, dia adalah darah pembuluh dan bukan haid. Jika datang waktu haidmu, maka tinggalkan solat. Dan jika telah hilang kadarnya, maka cucilah darah dan berwudu serta solatlah. Dan berwudu serta solatlah. Ingat, ini riwayat Hammad bin Salamah. Yang Hammad ini juga bertentangan, kalimat tawaddai bertentangan dengan riwayat yang banyak. Ya, sehingga kata tawaddai, meskipun disebutkan, dia lemah di sini. Sajadah. Ya. Intinya, qala Hisham, berkata Hisham kemudian dalam kelanjutan hadis, qala Hisham, berkata Hisham, fakana abi yaqulu, maka adalah ayahku berkata, artinya berfatwa, fattasidu ghusl al-awwali thumma ma yakunu ba'da dhalika fa innaha tathur wa tusalli. Maka ia mandi, mandi yang pertama. Kemudian setelah itu maka dia bersuci dan salat. Dia bersuci dan salat. Nah, disini ada kalimat bahwa itu perkataan siapa? Ayahnya Hisham. Wakana Abid Yaqul. Dan ayah berkata, berpendapat, berfatwa maksudnya. Ya, karena Urwah bin Zubair adalah seorang diantara fuqaha Madinah. Ya. Jadi syaratnya di sini bahwa dalam riwayat ini kita dapatkan dia adalah fatwa dari Urwah bin Zubair, bukan perkataan Rasulullah SAW. Jadi dia mudraj min kalam rawi, dari perkataan rawi. Dan berkata Al-Baihaqi dalam surah Al-Kubra, "Wassahih anna hadhihi al-kalimah min qawli Urwah bin Zubair." Yang benar, ucapan perintah berwudu ini merupakan perkataan Urwah bin Zubair. "Fala tathbutu an Rasulillah wa min thamma la takun hujjatan mulzimah." Maka dia tidak sah dari Rasulullah kalau begitu bukan hujjah yang pas, yang pasti. Jelas? Baik, jadi kalau begitu ya, ikhwan rahimakumullah, rahimakumullah, kita dapatkan bahwa tentang masalah kewajiban berwudu setiap hendak sholat yang menurut pendapat jumhur kebanyakan ulama, kita dapatkan tadi bahwa sesungguhnya asal hadis penyebutan berwudu pada asal hadis dia adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil. Perawinya terpercaya tapi menyelisihi riwayat perawi yang lebih terpercaya dan yang banyak, itu 12 perawi. Ya, sehingga dikatakan dia adalah syadz, ganjil. Dan mengisyaratkan ganjilan itu Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, bahkan Imam Al-Baihaqi demikian pula. Ya. Adapun apa yang ada pada akhir riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, jadi ingat penyebutan perintah berwudu pada asal hadis tidak ada pada Sahih Bukhari, ya, tidak ada. Ada pada tambahannya saja pada ujungnya. Ya, nah, untuk yang di asal hadis lemah, jelas syadz ganjil. Adapun untuk yang di akhir hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, jadi kesannya kuat. Ya, tetapi sayang sekali yang benar dia tidak menunjukkan secara pasti perintah untuk berwudu dari Rasulullah, tapi dia ada perkataan tabi yaitu Urwah bin Zubair, itu yang zahir dari riwayat ini, meskipun sahih riwayat Bukhari. Jadi riwayatnya tidak sah karena ganjil. Kalaupun sah seperti pada riwayat Bukhari, tapi dia tidak pasti menunjukkan sabda Rasulullah yang menunjukkan kewajiban. Jelas? Jadi kalau begitu yang benar, tidak ada kewajiban berwudu bagi wanita yang istihadah selama dia dalam keadaan istihadah. Jadi misalnya seorang wanita mengalami istihadah pada waktu subuh terakhir, subuh adalah waktu terakhir dia haid, hitungan haidnya ya, maka subuh dia tidak sholat. Masuk waktu duha sudah terhitung dia bersih, maka dia mandi besar seperti biasanya ya, dia mandi besar, kemudian dia berwudu untuk sholat duhur. Sahkah sholatnya? Sah. Kalau ternyata masuk asar, wudunya waktu duha belum batal, maka dia sholat. Sahkah sholatnya? Sah. Tidak ada kewajiban berwudu setiap hendak sholat, hanyalah wajib berwudu jika batal karena pembatal wudu. Jelas nih? Baik ya. Saya kira ini yang bisa kita selesaikan karena waktu terbatas. Masih ada dua permasalahan lagi yang belum kita bahas. Namun kita simpulkan bahwa untuk perkara yang ketiga tentang kewajiban untuk mencuci bekas darah itu jelas, ya, karena dia darah haid yang tersisa. Dan untuk memakai pembalut juga sah dari hadis Rasulullah, ya, memakai untuk mencegah terkotorinya tempat sholat. Adapun perkara yang ketiga, yang keempat, yaitu masalah jima, maka yang benar tidak diwajibkan, yang benar bolehnya dijimai, digali oleh suaminya, karena hukumnya seperti wanita yang bersih, sehingga tidak ada perbedaan dalam hal ini. Sehingga yang benar cuma satu kebenaran saja ya. Itu apa? Masalah mencuci darah, ya, mencuci darah dan memakai pembalut. Adapun masalah mandi setiap akan sholat, demikian pula berwudu setiap hendak sholat, atau mungkin awal digauli, tidak benar perbedaan itu. Banyak saya pertanyaan akhwat, apa kita jawab sekarang atau waktunya terbatas saat ini? Kalau ada akhwat yang jauh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa jawab. Kalau tidak, kita ada akhwat yang jauh? Bantu murum. Saya khawatir kalau misalnya apa terlambat pulang ke rumahnya ya. Atau ketiga beberapa pertanyaan saja atau yang ringkas saja. Kalau ada yang panjang nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Kita ulang kembali. Ada pertanyaan dari akhwat untuk mengulang kembali pembahasan dari awal. Tapi kesimpulannya saja. Saya mohon maaf, di sini ada rekamannya, jadi boleh mungkin dilihat rekamannya. Tadi saya ulang dari awal juga kesimpulannya. Adapun kesimpulannya yang pembahasan hari ini saya sudah sebutkan juga pada akhir pembahasan tadi. Jadi ada 4 pengecualian perbedaan antara wanita yang bersih dari haid dengan wanita yang mengalami istihawa. Tetapi yang benar dari pengecualian itu hanya satu saja, yaitu mencuci bekas darah haid dan memakai pembalut. Adapun yang lain dari kewajiban mandi setiap hendak sholat itu tidak sah. Juga kewajiban untuk berwudu setiap hendak sholat seperti pendapat jumhur ulama, yang benar dalilnya tidak sah. Ya. Dan yang terakhir yaitu tentang tidak bolehnya digauli, dicampuri jika dia istihawa, yang benar boleh. Itu kesimpulannya. Kemudian pertanyaan lain, apakah masa nifas wanita ditetapkan 40 hari? Dan jika lebih dari itu disebut darah istihawa? Tidak, tidak benar 40 hari. Bahwa tidak ada pembatasan darah nifas bagi wanita. Kebanyakan 40, tetapi 40 bukan batas. Kita akan bahas nanti tentang nifas insyaallah. Tapi yang jelas, bahwa 40 hari bukanlah pembatasan. Mungkin lebih, mungkin tidak. Jadi kalau kurang dari 40 hari dia bersih, maka sah bersihnya. Berlaku hukum, dia tetap sholat. Ini yang rajih, yang kuat. Meskipun sebagian ulama mengatakan, dia tetap tidak boleh sholat sebelum 40. Ini tidak benar. Yang benar, misalnya 15 hari setelah kelahiran, dia berhenti nifasnya, maka dia telah wajib sholat dan puasa yang wajib. Adapun jika lebih dari 40 hari juga masih disebut sebagai nifas. Dan mungkin terjadi nifas sampai 60 hari. Sampai 60 hari. Pertanyaan berikutnya bahwa sang akhwat mengalami nifas 2 bulan berarti 60 hari ya. Ya tidak mengapa kalau terjadi seperti itu, berlangsung terus ya, tidak mengapa, sah, dia tidak sholat. Bagaimana dengan seorang wanita yang KB atau menggunakan alat kontrasepsi sehingga ia sering mengalami keluar darah, tidak ada masalah haid, apakah ia harus mandi wajib sebelum melaksanakan sholat? Tidak ada mandi wajib kecuali jika yang keluar adalah haid. Ya, jadi alat kontrasepsi yang digunakan yang menyebabkan keluarnya darah, maka akhwat harus melihat darahnya itu. Jika darah tadi keluar setelah bersih dari kebiasaannya, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai haid, darah rusak saja. Apalagi jika warnanya warna kemerah-merahan, darah segar misalnya, bukan darah yang kecoklat-coklatan. Maka sekali lagi, jika darah yang keluar setelah masa haid, yang teratur, maka dia bukan haid, tetap wajib sholat dan tidak perlu mandi tentu saja. Adapun jika dia adalah darah haid, sifat darah haid, atau pada kebiasaan darah haid, atau karena penggunaan kontrasepsi haidnya tidak teratur, tidak punya kebiasaan dia, tapi dia mengetahui dari sifat darah ini bahwa dia berdarah haid, maka berarti berlaku hukum darah haid. Istihadah juga mengalami rasa nyeri pada dinding rahim, pada dinding rahim, artinya seperti yang dialami oleh wanita yang haid. Saya kurang tahu secara medis bagaimana ya, apakah mungkin terjadi haid seperti itu. Inti yang kita pakai adalah bahwa jika darah itu keluar sepanjang hari, jadi selama satu bulan, atau tidak berhenti kecuali 1-2 hari, maka itu tidak istihadah. Perkara adakah nyeri atau tidak, maka nyeri bukan dasar penentuan haid atau istihadah, tetapi penentuannya adalah kebiasaan atau sifat dan darahnya. Jika kebiasaannya 7 hari pada awal bulan, maka meskipun darah keluar sepanjang bulan, yang dianggap haid hanyalah 4 hari di awal bulan. Jika dia tidak punya kebiasaan, tadi membedakan darah haidnya, pada tengah bulan biasanya warnanya kecoklatan, maka meskipun nyeri atau tidak nyeri masih tanda. Tapi yang dilihat adalah bahwa jika warnanya kecoklatan, berarti dia darah haid jika tidak punya kebiasaan. Selanjutnya, bolehkah tidak wudu lagi pada saat akhir dari mandi wajib, cuma berwudu di awal pelaksanaan mandi wajib? Ya, yang contoh kemudian Rasulullah adalah berwudu sebelum mandi wajib, seperti mandi junub ya, berwudu sebelum mandi wajib. Dan wudu ini sah dipakai untuk sholat tanpa perlu berwudu lagi, asalkan ketika mandi tidak disentuh kemaluan. Ya, adapun jika ia menyentuh kemaluan, maka dia wajib berwudu kembali sesudah mandi. Ya, sekarang jika dia ternyata tidak berwudu sebelum mandinya, sesungguhnya meskipun dia tidak berwudu sebelum mandi, jika berniat untuk membersihkan hadas, maka ia mandi, maka mandinya sah untuk sholat. Ya, dia boleh sholat dengan mandinya itu meskipun dia tidak berwudu di awal maupun di akhir. Wallahu a'lam.